Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita akan lanjutkan membaca kitabul ilmi karya Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan masih berkenaan dengan turuq tahsilul ilm, jalan-jalan untuk diperolehnya ilmu. Dan jalan-jalan tersebut disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan dua cara. Yang pertama telah kita baca, yaitu dengan membaca kitab-kitab yang terpercaya yang ditulis oleh ulama yang ma'ruf. Ya, membaca kitab-kitab yang dipercaya, yang penulisnya para ulama yang ma'ruf, yang telah dikenal akan keilmuan mereka dan amanahnya mereka dan selamatnya akidah mereka dari bid'ah-bid'ah dan khurafat. Ini cara yang pertama, itu membaca sendiri kitab-kitab ulama yang terpercaya. Dan disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, cara yang pertama yaitu dengan membaca sendiri, ya, dengan otodidak dari kitab-kitab para ulama yang terpercaya, akan mengalami dua kesulitan. Kesulitan yang pertama yaitu butuh waktu yang lama di dalam mempelajarinya. Ini dan telah kita baca. Dan kadang-kadang di dalamnya terjadi kebosanan, kejenuhan. Tak kalah dia membaca kitab-kitab para ulama dengan membaca sendiri atau dengan belajar secara otodidak. Nah, kemudian kita akan baca pada kesusahan yang kedua, kesulitan yang kedua dari cara yang pertama. Al-akibatus tsaniyah, kesalahan atau kesusahan yang kedua dari seseorang membaca sendiri tanpa adanya bimbingan dari para al-alim atau ulama, annalladhi ya'khudzul ilma min butunil kutubi ilmuhu dha'ifun, bahwa orang yang mengambil ilmu dari kitab-kitab para ulama secara otodidak, ya, dengan membaca sendiri, ilmu dha'ifun, maka ilmu dia itu lemah. La yanbani 'alaihi qawaidu aw usulun, tidaklah dibangun ilmu-ilmunya dengan kaedah-kaedah atau dasar-dasar. Walidzalik najidul khata'a al-katsira, man alladhi ya'khudhu al-'ilma min butunil kutub. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan kesalahan yang sangat banyak dari orang yang mengambil ilmu dengan cara sendiri, dengan membaca kitab-kitab sendiri. Li'annahu laysa lahu qawa'idu wa usulun yuq'adu 'alayha wa yabni 'alayha al-juz'iyyat allati fil kitabi wa sunnah. Karena sungguhnya tidak ada pada ilmunya kaedah-kaedah dan pokok-pokok yang dijadikan dasar dan padanya, yaitu kawaid-kawaid atau dasar-dasar tersebut dibangun padanya juz'iyat, cabang-cabang ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ya. Najidu ba'dan nasi yamuru bihadithin laysa madhkuran fi kutubil hadithil mu'tamada minas sahahi atau minas sihahi wal masanid. Dan kita dapatkan sebagian manusia membawakan suatu hadis yang dia sebutkan, atau sebagian manusia membawakan suatu hadis yang tidak disebutkan di dalam kitab-kitab hadis yang terpercaya dari kitab-kitab sahih dan kitab-kitab musnad. Wa hadha at-tariqu yukhalifu ma fi hadhihi al-usul al-mu'tamadati 'inda ahli al-'ilmi bal 'inda al-ummah. Dan cara ini menyelisihi apa yang ada di dalam usul dasar-dasar yang dikenal oleh ahli al-'ilmi bahkan di sisi para umat. Summa ya'khudhu bi hadha al-hadits wa yabni aqidatahu alai. Kemudian dia mengambil hadis yang tidak disebutkan di dalam ya kitab-kitab sahih dan juga di dalam kitab-kitab musnad, dia ambil hadis tersebut dan dia bangun akidahnya di atas dasar hadis tersebut yang tidak diketahui, yang tidak berada pada hadis yang sahih, atau dia membangun akidahnya bukan dari hadis yang sahih. Wahada la syakka annahu khata'un, dan tidak dilakukan ini merupakan kesalahan. Li'annal kitaba wa sunnah lahuma usulun taduru 'alaiha juz'iyyatu. Bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka keduanya merupakan pokok dasar yang taduru 'alaiha juz'iyyat, yang ada padanya dari pokok atau dasar tersebut cabang-cabang al-ilmu. Fala budda an tarudda hadzal juz'iyyati ila usulin, maka wajib ya, atau fala budda an tarudda hadzal juz'iyyatu ila usulin, maka wajib cabang-cabang yang ilmu-ilmu yang berkenaan dengan cabang, na'am, bukan pokok, dikembalikan kepada usul, ya, na'am. Tuhib. Bihaitsu idza wajadna fi hadhihi al-juz'iyyat shay'an mukhalifan li hadhihi al-usul mukhalafatan la yumkinu al-jam'u fiha fa innana nad'u hadhihi al-juz'iyyat. Maka jika kita mendapatkan cabang-cabang ilmu, na'am, cabang-cabang berkenaan dengan na'am ilmu, sesuatu yang menyelisihi akan dasar atau pokok ilmu, dengan penyelisihan tidak mungkin untuk digabungkan antara keduanya, maka kita meninggalkan cabang-cabang tersebut dan kembali kepada pokok. Baik. Ini na'am kesulitan yang kedua jika seseorang mempelajari ilmu dengan sendiri. Na'am. Ya, dia na'am di dalam mempelajari ilmu tidak memiliki dasar yang kokoh. Nah. Kemudian Cara yang kedua ilmu bisa didapatkan, asani anta talaqqa dzalika min muallimin mawsuqin fi ilmihi wa dinihi, yaitu untuk belajar, ya, mengambil ilmu dari muallimin, dari seorang alim, mawsuqin, yang dipercaya, fi ilmihi, di dalam keilmuannya, wa dinihi, dan di dalam agamanya. Wa hadha at-tariqu asra'u wa atqanu lil ilmi, dan cara ini, yaitu belajar dengan seorang alim yang dipercaya akan agamanya, na'am, akan keilmuannya, cara yang seperti ini lebih cepat dan lebih kokoh ilmunya, na'am, yang dia dapatkan. Li'anna tariqa al-awwala qad yadillu fihi talibu wa huwa la yadri imma li su'i fahmihi aw qusuri ilmihi. Dan cara yang pertama tadi, ya, seorang membaca kitab dengan sendiri tanpa bimbingan seorang alim atau ulama. Naam. Kadang seorang talib, seorang penuntut ilmu tergerincir dari kesalahan. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak mengetahui akan kesalahan tersebut yang dia lakukan. Sebabnya yang pertama bisa jadi jeleknya kefahamannya, naam, dari dia membaca suatu kitab, atau naam, terbatasnya ilmunya, naam, di dalam, ya, membaca suatu kitab, naam. Maka tak kalah seorang, ya, berbeda, tak kalah dia belajar kepada seorang alim, tak kalah dia memahami ini kemudian disampaikan ternyata salah, langsung mendapat bimbingan. Berbeda orang yang membaca sendiri, ya, dia bisa langsung memahami langsung, ya, bisa jadi apa yang dipahami salah. Karena sebabnya, naam, taib, jeleknya pemahamannya atau terbatas ilmunya. Auli ghairi dzalika minal asbab, atau selain dari itu, dari sebab-sebab yang banyak. Naam. Amma tariqus tsani, adapun cara yang kedua tadi, ya, dia langsung mengambil ilmu dari seorang alim yang dipercaya ilmunya dan agamanya. Fayakunu fihi al-munaqashatu wal akhdhu war raddu ma'al muallimi. Fayanfatihu bidzalika lit-talibi abwabun katsiratun fil fahmi. Adapun cara yang kedua yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, maka fayakunu fihi, keutamaannya bisa melakukan munakosah, yaitu dialog. Naam, berdiskusi kepada gurunya. Dan dia mengambil suatu ilmu dan dia memantah, ya, kepada kesalahan-kesalahan bersama gurunya. Maka akan terbuka bagi penuntut ilmu pintu-pintu yang sangat banyak dari pemahaman. Maka dia akan dibukakan pemahaman-pemahaman dari ilmu-ilmu yang dia pelajari. Nah, karena langsung mendapatkan bimbingan dari seorang alim. Wattahqiq, dan juga kelebihan yang lain. Ya, dengan cara yang kedua, dia belajar langsung mengambil ilmu kepada seorang alim yang dipercaya. Naam, dia watahkik. Dia akan mantap di dalam ilmunya. Naam. Wa kaifiyatud difa' anil aqwali sahihah. Dan dia tahu bagaimana membela pendapat-pendapat yang benar. Dan waraddul aqwali dha'ifah. Dan dia akan memahami, akan tahu memantah pendapat-pendapat yang lemah. Wa idza jama'a talibu baina tariqaini kana dzalika akmala wa atamma. Dan jika seorang penuntut ilmu mengumpulkan dari dua jalan, dia membaca sendiri dan juga dia belajar dengan seorang alim, dan terus adanya komunikasi kepada seorang alim di dalam dia membaca kitab sendiri, nah, maka hal itu lebih akmal, lebih sempurna. Sehingga tidak mencukupkan dengan dia mengetahui naam ilmu alat, kemudian jadikan dia memahami, mencukupkan sendiri di dalam membaca tanpa bimbingan dari ya seorang alim. Naam, atau tanpa bimbingan dari seorang ulama. Waliyabda'a at-talibu bil ahammi fal aham. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu memulai dengan yang paling penting, kemudian yang penting. Ya, semuanya penting mungkin, tetapi utamakan yang paling penting. Fal aham, fal aham. Utamakan yang paling penting, kemudian yang penting. Nah, barakallahu fikum. Ini. Contohnya banyak, yang paling penting kemudian penting. Nah, ya, dia mau menghafal Al-Quran, tetapi belum bisa membaca Al-Quran, maka dia harus belajar tajwid dulu. Barakallahu fikum. Nah, ini yang paling penting, sehingga dalam hafalannya akan bagus. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara contoh. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Bahwa seorang penuntut ilmu harus memulai yang paling penting, kemudian penting. Naam. Wa bi mukhtasaratil ulum qabla mutawwalatiha hatta yakuna mutaraqqiyan min darajatin ila darajatin ukhra. Dan dia memulai dengan mukhtasarat. Ya. Buku-buku yang ringkas yang dipelajari dari suatu ilmu-ilmu sebelum dia belajar dari kitab-kitab yang berjilid-jilid. Naam. Ya. Baik. Sampai agar dia naik kepada tingkatan, suatu tingkatan ke tingkatan yang berikutnya. Baik. Sehingga ilmu itu tadarruj. Seorang menuntut ilmu itu dengan tadarruj. Dengan cara bertingkat-tingkat. Ya, tangga satu dilewati, kemudian tangga dua. Tangga tiga. Jangan langsung ke tangga lima. Ya, terbang. Ya, dan ini pasti akan jatuh. Barakallahu fikum. Maka, naam, melalui tingkatan-tingkatan di dalam menuntut ilmu. Naam. Fala yas'udu ila darajatin hatta yatamakkana minallati qablaha hatta yakunu su'udu saliman. Ya, maka jangan naik. Ya, jangan sampai dia naik kepada tingkatan yang berikutnya sampai dia kokoh dari apa yang dia dapatkan sebelumnya. Naam. Sehingga dia naik kepada tingkatan berikutnya dengan selamat. Ya, tidak mengalami kesulitan. Ini bimbingan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam mengambil ilmu. Ya, jika naam, walaupun yang cara pertama sebagian orang berhasil, naam, tapi sedikit. Adapun seorang yang menggabungkan di antara keduanya dengan membaca sendiri dan juga dia ya belajar melalui bimbingan seorang alim, maka keduanya diambil akan lebih sempurna. Naam. Selesai. Naam. Dari pasal yang pertama. Kemudian kita masuk kepada al-faslu tsani, pasal yang kedua. Akhtaun yajibul hadharu minha. Kesalahan-kesalahan yang wajib untuk dijauhi dari seorang penuntut ilmu harus menjauhi kesalahan-kesalahan ini. Awalan yang pertama, al-hasadu, hasad. Huwa karahatu ma'an amallahu bihi alal abdi. Naam. Maknanya hasad adalah tidak menyukai apa yang Allah telah beri kenikmatan kepada seorang hamba. Naam. Tidak menyukai saja, hanya sekedar tidak menyukai dari kenikmatan Allah atau kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ini masuk kepada al-hasad. Walaysa huwa tamanni zawali ni'matillahi 'alal ghairi. Dan bukan maknanya, ya, hasad ini, ya, menginginkan akan hilangnya kenikmatan dari Allah pada orang lain. Bukan. Tetapi hanya sekedar tidak menyukai apa yang Allah telah beri nikmat kepada hamba. Dia tidak menyukai naam kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada seorang hamba. Ini masuk kepada al-hasad. Bal huwa mujarradu ayyakrahal insanu ma'an amallahu bi ala ghairihi fahadahu al-hasad. Sawa'un tamanni zawalihi au ayyabqa walakinnau karihun lahu. Naam. Sehingga kita tak kalah mengetahui makna hasad. Definisi-definisi yang diberikan para ulama kita menghindari. Naam. Bahkan hanya sekedar mujarrad, hanya sekedar membenci. Seorang membenci apa yang Allah telah beri kenikmatan kepada orang lain. Maka itu hasad. Sama saja. Dia menginginkan hilangnya kenikmatan kepada orang lain atau naam tetapnya kenikmatan pada orang lain dalam keadaan dia benci, tidak menyukai. Naam, ini hasad. Nas'allahu as-salamah wal afiyah. Ya, kita minta kepada Allah keselamatan dari sifat ini. Naam. Kama haqqaqa dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah faqala al-hasadu karahatul insani ma an'amallahu bi ala ghairihi. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-hasad adalah seseorang membenci apa yang Allah berikan kenikmatan kepada orang lain. Sehingga kadang ini tidak bisa terlepas oleh manusia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Saimin rahimahullah. Wal hasadu qad la takhlu minhun nufus. Yakni qad yakunu tirariyan lin nafsi. Dan hasad kadang tidaklah bisa terlepas dari jiwa-jiwa manusia. Ya, dikarenakan ya godaan syaitan kepada manusia. Ya. Lalu solusinya apa? Disebutkan di sini. Walakin ja'a fil hadis, akan tetapi datang di dalam suatu hadis, idza hasadta fala tabiq wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Jika engkau ya merasakan suatu hasad kepada orang lain, tidak suka kepada orang lain dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka jangan tabaghi, jangan ikuti perasaan tersebut yang ada pada hatimu dengan cara melakukan sesuatu yang melampaui batas. Ya, muncul perasaan tersebut, tapi jangan ikuti perasaan tersebut. Stop, ya, diputus. Karena kalau jika mengikuti perasaan yang muncul untuk tidak suka kepada orang lain dikarenakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan melakukan tindakan melampaui batas. Barakallahu fikum. Maka tak kala muncul, diputus. Muncul, diputus. Naam. Wa idza dhananta, maka jika engkau berprasangka jelek kepada orang lain, maka jangan mencocokkan suatu kejadian, dia cocok-cocokkan kejadian tersebut. Ya, seolah-olah benar apa yang disangkakan. Fa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, karena prasangka itu ya tidak ada kebenaran sama sekali di dalamnya. Ini prasangka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kepada orang-orang beriman untuk berprasangka dan menjauhi prasangka tersebut. Nah, karena prasangka tidak ada kebaikan, kebenaran di dalamnya. Suatu ucapan yang dibangun di atas prasangka, maka tidak ada kebenaran sama sekali. Barakallahu fikum. Di dalam hadis, sebagaimana yang ada di dalam catatan kaki, salah satu la yaslimu minhunna ahadun at-tiyaratu wadhannu walhasad. Fa'idha tatayyarta fala tarji, wa'idha hasadta fala tabir, wa'idha dhananta fala tuhaqqik. Nah, ada tiga hal yang manusia tidak selamat dari tiga hal tersebut. Yang pertama tentang tiyarah, ya, yaitu suatu kejadian yang dibangun di atas dasar seekor burung atau yang sejenisnya. Ya, dia mau pergi kok enggak jadi pergi. Ya, maka tak kala hal itu, nah akan disebutkan solusinya, ya, at-tiyar wa dhanna dan prasangka dan hasad. Tiga hal itu tidak bisa, atau seorang pasti akan mengalami hal itu. Kemudian solusi dari tak kala muncul dari tiga kejelekan-kejelekan ini, jika ada pada manusia, solusinya jika mengalami tatayur, ya, perasaan atau suatu yang ini enggak jadi pergi karena kayaknya ada ya burung yang nempel di rumah atau masuk ke rumah, kupu-kupu masuk di dalam rumah, enggak jadi ini. Ya. Maka tak kala pergi, naam, ternyata ada seperti itu, dihantui seperti itu, maka jangan kembali, tetap pergi. Barakallahu fikum. Fala tarji, jangan kembali, tetap ya, niat kamu pergi-pergi. Jangan faktor karena ada burung. Ya, tetap pergi. Naam, ini solusinya. Kemudian jika wa idza hasadta, jika engkau naam, dihantui dengan sikap hasad, perasaan hasad, tidak suka kepada orang lain dikarenakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka ya, jangan ikuti perasaan tersebut. Nah, sehingga hal itu bisa engkau bertindak melampaui batas. Wa idza dhananta, maka jika engkau berprasangka, maka jangan engkau mencocok-cocokkan ya suatu kejadian. Seolah-olah prasangka kamu itu benar. Ya, baik. Ini solusi naam. Bahwasanya tak kala mengalami tiga hal, ya, tiyarah, naam, dan juga adzan al-hasad, maka tak kala kita mengetahui solusinya, maka insyaallah kita akan selamat dari perkara tersebut. Dan yang dibolehkan di dalam Islam al-hasad, sebagaimana yang disebutkan hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahul kitaba Wa qama bihi ana al-lail. Wa ana an-nahar. Dan seseorang yang Allah berikan kepada ilmu dari Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya di siang hari dan di malam hari. Ini kita menginginkan untuk seperti orang tersebut tidak mengapa. Kemudian yang kedua, wa rajulun a'tahu Allahu malan fa huwa yatasaddaqu bihi ana al-lail wan nahar. Itu seseorang yang Allah telah berikan kepadanya harta, maka orang tersebut mensedekahkannya. Naam, di siang hari dan di malam hari, maka boleh seorang iri terhadap orang tersebut. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahihul Bukhari. Naam, hadis ini. Ini yang dibolehkan di dalam hasad. Naam. Dan di dalam Islam dinamakan hasad yang seperti ala ghibtah. Bukan istilah hasad, tetapi ghibtah. Ya. Dia menginginkan ya dari dua hal. Naam, dari kebaikan-kebaikan untuk supaya dia bisa melakukan kebaikan tersebut. Dinamakan ghibtah di dalam Islam. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Naam, tentang naam perkara-perkara atau kesalahan-kesalahan yang wajib untuk dihindari bagi seorang penuntut ilmu, sehingga seorang bisa berhasil di dalam menuntut ilmu. Karena ini sebab atau kesalahan-kesalahan ini salah satu faktor-faktor yang bisa menghambat ilmu itu masuk. Naam. Karena al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. La yu'ta bihil 'asi. Dan tidaklah ilmu itu diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Dan hasad diantara termasuk perbuatan maksiat. Barakallahu fikum. Maka ini salah satu hambatan dari menuntut ilmu. Maka kesalahan-kesalahan ini dihilangkan, dihindari agar berhasil seseorang di dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.